Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum sanin la yamutin amma ba'd. Fatihillah rahimani Allah wa yakum. Kita lanjutkan pelajaran kita, pelajari kitab Fathul Qorib al-Mujib Syarah Matan Ruhyah wa Taqrib. Kita di kitab haji dan insyaallah ini semoga ini pertemuan yang terakhir dalam daurah ini karena sudah di penghujung kitab haji di pertemuan ke-68. Kita masih membahas tentang macam-macam dam. Ya. Terakhir sudah kita bahas tentang yaitu dam karena membunuh hewan buruannya. Itu arobi dam al wajib adam al wajib bikot disoid. Nah, dam ini takhir dan takdil di antara tiga pilihan yaitu perinciannya bahasnya jika binatang buruannya punya yang semisal ada yang semisal maka pilihannya di sini yaitu menyembelih binatang yang semisal kemudian disedekahkan ke fakir miskin tanah haram. Atau ya dinilai yaitu dinilai harganya binatang yang semisal tersebut kemudian dibelikan kemudian beli makanan seharga apa hewan tersebut ya. Ini bisa membeli bisa tidak membeli ya. Misalnya ya intinya ada makanan seharga itu. Kemudian tadi makanan ya tadi makanannya di disedekahkan ke fakir miskin tanah haram. Kemudian yang ketiga yaitu berpuasa setiap mudnya adalah 1 hari. Nah itu 3 pilihan ya ini untuk membunuh hewan buruan. Kemudian berikutnya jika tidak ada yang semisal. Kita lanjutkan. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahullah ta'ala wa in kana asaitu mimma la mislahu. Jika hewan buruan tersebut tidak ada yang semisal fa takhayyara fa yatakhayyaru baina amrayni dzakarahuma al-musannif fi qawlihi. Akhraja bi qimatihi ta'aman aw wa tasaddaqa bihi aw sama an kulli yawmin an kulli mutin yawman wa in baqiya aqallu min mutin sama anhu yawman. Ya, kita ulangi jika tidak ada yang semisal di hasil bajuri kemarin sudah kita sebutkan contohnya di sini adalah jarot kemudian al-asafir lalang kemudian burung pipit maka di situ disebutkan hanya ada 2 pilihan karena nggak ada yang semisal itu mengeluarkan yaitu bersedekah makanan dengan nilai tersebut atau puasa setiap harinya atau setiap mudnya adalah satu hari. Ini kalau tidak punya semisal dan tidak ada penukilan, yaitu dari riwayat yang menyebutkan ini iwan ini ada yang semisal diganti dengan iwan tertentu. Karena ada yang seperti itu, semisal burung hamam, burung merpati, maka ini ada penukilan, biasanya diganti dengan yang lain. Itu ada nakal di situ, sehingga kalau burung merpati, situ pilihannya tiga, seperti yang punya semisal. Jadi tiga tadi menyembelih, kalau di sini, di hasil baca disebutkan, menyembelih kambing, kemudian bersedekah dengan dagingnya atau dinilai kemudian dibelikan makanan yang seharga itu atau puasa setiap munnya satu hari. Kemudian yang kelima, al-khamisu adamu al-wajibu bil-wati, yaitu dam wajib karena wate jima. Dimaksud adalah di sini jima yang mufsid, yang membuat fasad nusuk ibadah haji. Bukan yang tidak membuat fasad, itu contohnya jima di antara dua tahalul, yaitu setelah tahalul awal ya. Atau jima yang kedua setelah jima yang mufsid tadi. Meskipun belum tahalul. Maksudnya ini yang dibahas di sini, dam wajib ini adalah dam yang dam wajib karena jima di sini yang kelima ini, jima yang mufsid. Jima yang mufsid apa? Yang dilakukan sebelum tahalul awal. Ya, kemarin sudah kita bahas apa itu tahalul awal. Nah, itu di situ. Sehingga bukan bukan masuk di sini yaitu yang jima tidak mufsid. Ya, seperti apa? Setelah tahalul awal. Baina atau halulah ini setelah tahun awal itu tidak mufsid, tidak membuat fasad haji. Atau jima yang kedua setelah jima mufsid, nanti dia jima yang membuat fasad haji qabla tahalul, kemudian dia jima lagi, ini jima kedua. Yang dimaksud di sini jima yang pertama kalinya yang membuat fasad haji. Wal khamisu adamu al wajibu bil wati min akilin amidin alimin bitahrimi, yaitu yang dilakukan watak jima yang dilakukan orang yang akil berakal amid sengaja alimin mengetahui bitahrimi bahasanya itu haram. Sawa unja ma'a min kubulin au tuburin kama sabako, sama saja apakah dia jima di kubul bagian depan atau dubur bagian belakang. Bahwa hadza adam al wajib ala tartib. Ya, saya al-Bajuri sebutkan, wa inna ma yajibu adam ala rajul. Dam ini hanya dibacakan pada laki-laki, tidak pada perempuan, menurut pendapat yang sahih. Sama saja apakah yang menjima ini adalah suaminya ataupun yang lainnya. Kemudian ini damnya adalah tartib dan wajib pertama kali wajib badanah. tartib dan ta'dil di sini ya, tartib dan ta'dil. Yaitu pertama, urutan pertama harus badana. Wa tutlaqu 'ala zakar wal unsa. Ini badana ini dimanai untuk yang jantan ataupun betina, minal ibil dari unta. Unta jantan betina disebut tercakup dalam kata badana. Wa ilam yajidha, jika tidak menemukan badana, fa baqaratun, maka baqarah sapi. Fa ilam yajidha, jika tidak menemukan sapi, fa sab'un minal gunam, maka 7 gunam. Gunam bisa do'an domba, bisa ma'is kambing. Atau dari keduanya gabungan. Intinya 7. Fa ilam yajidha, jika tidak ditemukan pula, tadi 7 kambing, maka qawama al-badanata bidarohima bisi'arima kata waqtal wujub. Jika tidak ditemukan 7 kambing, maka yang dinilai harganya kembali yang pemasal tadi, untanya tadi ya, bukan kambingnya. Bukan yang lainnya, bukan sapi, tapi al-badana. Ya. Karena asalnya adalah badana, yaitu unta. Adapun setelahnya itu kan badal. Bakoroh, kemudian tadi apa, 7 kambing, itu badal pengganti. Yang dinilai yang mana? Yang asalnya itu untanya. Dinilai geranya harganya washtara biqimatiha tu'aman wa tasaddaqa bihi. Kemudian dibeli dengan membeli makanan dan sedekahkan seharga hewan tersebut. Nah, ini washtara istara ini bukan qaid, artinya tidak mesti membeli. Maksudnya kalau dia sudah punya ya pakai itu tidak apa-apa. Intinya harganya seharga hewan tersebut. Wa tasaddaqa bi ala masakini al-haram wa fuqara'ihi. Disedekahkan pada fakir miskin tanah haram. Wa la taqdiru fil ladzi yudfa'u likulli fakirin. Tidak ada ketentuan ukuran misalnya ditentukan satu mud atau lebih, tidak ada ketentuannya seperti itu. Wala taqdiru fil ladzi yudfa'u likulli fakir. Setiap fakir berapa, tidak ada ketentuan. Kemudian, walau tasaddaqa bidarahimi, jika dia bersedekah dengan dirham, lam yujzi'hu, maka belum mencukupi. Fa'ilam yajid tu'aman, jika dia tidak menemukan makanan, soma'an kuli mudin yauman. Itu puasa untuk setiap mudnya adalah 1 hari. Dan jika misalnya dia mampu sebagian makanan dan tidak mampu sebagian yang lain, maka dikeluarkan yang mampu, kemudian yang lainnya ini puasa. Nah, ini sudah damnya ada di sini. 5 sudah disebutkan semuanya. Ya, kita ulangi sedikit di catatan. Ya, kemarin sudah kita bahas, ya kita ulangi. Yang pertama macam-macam dam itu, takdir. Yang pertama dam takdir dan tartib. Dam takdir dan tartib ini ya menyembelih kambing. Jadi, jika tidak mampu puasa itu 10 hari itu diwajibkan jika kemarin sudah kita bahas ya, yaitu yang pertama meninggalkan kewajiban-kewajiban haji yang ada 5 itu. Yang kedua, jika dia hajinya tamatu. Yang ketiga, jika hajinya kiron. Kemudian yang keempat, jika dia terlewat wukuf. Jika dia terlewat wukuf di Arafah. Nah, di antaranya itu ya. Tapi untuk yang haji tamattu itu disyaratkan terkenanya dam itu syaratnya yang pertama jika dia ihram umroh di bulan-bulan haji. Kemudian yang kedua dia berhaji. Kemudian yang ketiga dia tidak keluar ke mikot. Ya, tidak keluar ke mikot untuk ihram haji. Yang keempat, dia bukan penduduk Mekah. Kemudian dam yang kedua kemarin dam karena apa? Kemarin tarofuh ya, al-halq sama tarofuh. Itu disebutkan tahyir sama takdir. Ya. Tahyir sama takdir. Ya, tahyir itu pilihan, yaitu bisa memilih, yaitu menyembelih kambing. Ya. Atau pilihan lain yaitu berpuasa 3 hari, ya kan, kemarin puasa 3 hari atau sodakoh 3 sok untuk 6 orang miskin, ya, masing-masing 1/2 sok. Ini tahir dan takdir. Untuk siapa saja kemarin sudah kita sebutkan ya, yaitu yang mencukur rambut, mencukur, memotong kuku, memakai baju berjahit, kemudian menutup kepala ya, bagi laki-laki, kemudian menutup wajah bagi perempuan, kemudian memakai minyak wangian, kemudian jimak yang kedua maksudnya setelah jimak yang mufsid, jadi ini jimak lagi, kemudian ke-8 jimak ya di antara 2 tahalul. Itu setelah tahul awal. Ini maksudnya damnya di sini tahyir sama dan takdir, yaitu menyembelih kambing atau puasa 3 hari atau sodakoh 3 sok untuk 6 orang miskin. Baik. Nah, berkaitan dengan jima, bahasanya jima itu kalau sebelum tahalul awal itu menyebabkan yang pertama hajinya fasid, ya, tapi sudah kita singgung kemarin juga sudah. Kemudian wajib apa? Menyelesaikan hajinya. Kemudian yang ketiga yaitu fidyah, yaitu badanah, bayar apa? Apa tadi sudah disebutkan ya, barusan di pembahasan tadi. Ya, tadi sudah dibahas ya, barusan saja tadi sudah kita bahas kalau ini yang tadi disebutkan di Adam al-Wajib yang kelima ya. Di situ kan tartib tadi badanah. Ya. Kemudian harus mengqada. Yang keempat, mengqada di tahun berikutnya. Kemudian yang kelima itu dia berdosa. Jadi kalau jima sebelum tahallul awal itu dampaknya ya, yang pertama hajinya fasid, yang kedua dia wajib menyelesaikan, yang ketiga fidyah tadi menyembelih tadi apa? Unta dan urut tadi ya. Kemudian kodok, mengkodok di tahun berikutnya. Kemudian yang kelima, dosa. Adapun kalau jimaknya yaitu di antara dua tahalul. Sehingga setelah tahalul awal ya, sebelum tahalul tsani. Karena kalau sudah tahalul tsani itu sudah bebas semua. Nah, kalau setelah tahun awal, hanya kewajibannya menyembelih kambing. Ya, setelah tahun awal, tadi yang dibahas ini tadi ya, menyembelih kambing atau tadi ada pilihannya. Kemudian kemarin sudah kita bahas yang ketiga, dam karena ihsor ya, karena terkepung, tertahan, nggak bisa melanjutkan. Kemarin disebutkan, yaitu tartib dan takdil. Itu menyembelih kambing yang sesuai dengan syarat udhiyah, kurban. Kalau tidak ada maka dinilai harganya berapa dan dibelikan makanan untuk sedekahkan. Jika tidak mampu puasa setiap mutnya sehari. Ini dam karena ihsor. Tartib sama takdil. Kemudian yang berikutnya dam karena membunuh hewan buruan. Yang keempat. Dam karena membunuh hewan buruan. Ini disebutkan damnya tahyir, tahyir dan takdil, ya kan? Tahyir dan takdil. Jika punya yang semisal, maka di situ apa? Menyembelih yang semisal. Akhraja al-misla minan na'am. Yadbahu al-misla minan na'am. Misalnya itu, kalau na'ama berunta itu unta. Kalau bakor al-wahsi, yaitu sapi liar, atau keledai liar, zebra. Maka gantinya adalah bakoroh, sapi. Pilih, kemudian karena ini tahyir ya. Kemudian ini suruh milih ya. Kalau tahyir milih. Atau di situ pilihan yang kedua apa? Ya dinilai harganya. Kemudian dibelikan makanan yang makanan dengan harga harga hewan tersebut ya. Kemudian disedekahkan ke fakir miskin tanah haram. Kemudian yang ketiga, puasa setiap mut sehari. Puasa setiap mut satu hari. Kalau tidak ada yang semisal, itu jika ada penukilan dari sahabat, maka mengikuti itu. Nanti sama seperti hukumnya disamakan seperti yang punya semisal. Kalau di hasil bajuri disebutkan burung merpati, maka di sini disebutkan menyembelih kambing kemudian sedekahkan dagingnya atau ya ini pilihannya atau dinilai harganya kemudian belikan makanan sedekahkan. Kemudian yang ketiga yaitu puasa setiap mut satu hari. Kemudian kalau tidak punya semisal, ya dinilai harganya binatang tersebut, yaitu di tempat dia membunuhnya. Harga tempat dia membunuh itu harganya berapa? Menurut pendapat mazhab seperti itu. Kemudian dan waktunya adalah harga di tempat dia membunuh hewan tersebut. Waktunya adalah waktu ketika dia membunuhnya. Itu standar untuk harganya di situ. Kemudian itu tadi dibelikan makanan seharga itu. Kemudian atau puasa tiap mutnya sehari. Kemudian yang terakhir itu kalau disebabkan jima yang fasid, yang mufsid ya. Itu tadi sudah kita singgung ya. Dan ini adalah di dam yang keberapa nih? Yang jima, yang mufsid, yang kelima ya. Tadi yang terakhir. Yang wal khamis adamu al wajib bil wat'i. Nah ini. Ini yang mufsid. Yang kelima itu tartib sama takdil, tadi sudah kita singgung ya, itu wajibannya apa? Yang pertama badanah unta, ya kan? Kemudian jika tidak ditemukan maka bakoroh sapi, maka jika tidak temukan pula 7 kambing. Kemudian yang berikutnya kalau di tidak ada berarti dinilai harga dari badanah unta, kemudian diberikan makanan seharga hewan tersebut, kemudian sedekahkan. Atau yang kelima puasa tiap mutnya 1 hari. Nah, ini 5 macam-macam dam. Ya. Baik, kita lanjutkan ya, itu sudah selesai 5 macam dam, 5. Nah, sekarang kita lanjutkan di matanya. Qala al-musannifu wa sarihu rahimahullah ta'ala wa alam anal hadiyya ala kismaini. Ketahuilah bahwa al-hadiyu itu ada 2 macam. Kalau hadiyu ini kan sembelihan di tanah haram. Ahaduhuma makana an ihsorin. Yang pertama, yang hadyu karena ihsor terkepung tadi tidak bisa melanjutkan perjalanan. Wa hadza la yajibu ba'thuhu ilal haram. Maka ini tidak ada kewajiban untuk mengirimkan ke tanah haram. Bal yudbahu fi maudi'i al-ihsori, kan tapi disembelih di tempat dia dikepung. Ya, meskipun dia tidak di tanah haram. Tidak ada kewajiban. Tapi ya boleh juga kalau misalnya dia dikirimkan ke tanah haram. Kalau tidak dikirim ke tanah haram, disembelih di tempat dia terkepung, tertahan, maka tidak mengapa. Wasani, jenis yang kedua dari al-hadyu. Al-hadyu al-wajibu bisa bebi tarki wajibin au fi'li haramin. Hadyu karena sebab meninggalkan yang wajib atau melakukan yang haram. Itu sudah kita bahas ya. Wa yahtasu dhabhuhu bil haram. Kalau ini khusus disembelih di tanah haram. Kemudian juga distribusi dagingnya dikhususkan daging dan segala macam atau bagian tubuhnya itu dikhususkan di tanah haram saja. Tidak boleh kemudian dipindahkan ke selain tanah haram. Meskipun di situ tidak ditemukan orang miskin dan orang fakir. Kemudian ada tambahan di Hasyal Bajuri, tempat yang paling afdol untuk menyembelih hadyu, kalau untuk orang umroh itu di tempat tahalulnya, itu di Marwah. Untuk orang umroh yang paling afdol menyembelih hadyu di Marwah. Kalau untuk orang haji, di Mina, karena itu tempat tahalulnya. Wadzakar al-musannif hadza fi qawlihi wala yujzi'uhu al-hadyu wala al-it'amu ilal bil haram. Ya, ini disyaratkan oleh musannif Imam Abu Syarah rahimahullah taala, beliau mengatakan al-hadyu tidak sah dan juga distribusi memberikan makanan itu kecuali tanah haram. Ya. Ini selain yang isor tadi ya. Kalau yang isor tadi kan boleh. Wa aqallu ma yujzi'u an yadfa'a al-hadya ila salah satu masakin aw fuqara. Minimal dari hadyu, memberikan hadyu distribusinya kepada tiga orang miskin atau fakir. Sehingga tidak sah kalau belum mencukupi kalau kurang dari tiga, dari fakir miskin. Tiga itu adalah paling paling sedikit minimal dan untuk paling banyak tidak ada batasan. Wa yajuzu an yasuma haitsu syaa'a min haramin aw ghairihi. Kalau untuk puasa itu di situ kalau misalnya ada kata-kata apa idam ada pilihan atau dam di dam-dam tadi kan ada puasa ya. Maka di sini disebutkan puasa itu boleh di tempat manapun, enggak mesti di tanah haram. Itu yang puasa yang tadi di dam itu kan ada ketika dia bisa memilih atau jika tidak dia mampu kemudian pindah ke puasa. Ya alasannya karena tidak ada manfaatnya untuk penduduk tanah haram ya dengan puasanya. Berbeda dengan apa? Tadi menyembelih dan mendistribusikan makanannya itu khususkan tanah haram karena itu ada manfaatnya untuk ahli penduduk tanah haram. Kalau puasa enggak ada manfaatnya. Ya kecuali yang puasa 10 hari itu kan 3 hari di tanah haram ketika haji ya. Wala yajuzu dan tidak boleh qatlu saytil harami, qatlu saytil harami, membunuh hewan di tanah haram. Padahal tadi sudah disebutkan ada dam karena membunuh, tapi di sini disebutkan lagi itu di sini itu maksudnya adalah keharaman dari sisi bahasanya itu haram walaupun dilakukan oleh orang yang tidak muhrim dan mencakup pula di sini mencakup muslim tentunya kemudian zimi yang dia menetapi hukum pemerintah dan izin sebentar. Bismillah. Ya tadi kan sudah disebutkan macam-macam dam itu ada dam karena membunuh hewan buruan. Di sini beliau kok menyebutkan lagi karena dari sisi Saidul Haram yaitu di tanah haramnya. Ya. Sehingga di sini mencakup dia orang yang tidak muhrim ya. Dan semisal dengan al-qatl membunuh juga macam-macam gangguan yang lain ya, mengusirnya kemudian misalnya mengambil anggota tubuhnya, ini sama di sini qatlu ya. Maksudnya tidak mesti membunuh saja ya. Ya, ada juga gangguan yang lain tidak diperbolehkan. Dan di sini disebutkan qatlu saydil haram, ini haram ini maka mencakup haram Mekah dan haram Madinah. Ini hukumnya sama-sama haram. Ya. Madinah juga termasuk, akan tapi untuk haram Madinah tidak ada dzuluman, tidak menanggung. Tapi haram, haram itu dosa. Walau kana mukrohan, kata Asy-Syari, meskipun dipaksa. Walaukan namu kurhan ala qatli, meskipun dibiasa untuk membunuh. Walau ahrama suma juna, jika ada seorang yang ihram, kemudian dia juna gila, pakot ala soedan, kemudian membunuh hewan buruan, lam yad manhu, dia tidak menanggung fil azhar, menurut pendapat kuat dalam mazhab. Maksudnya walau karena mukruhan itu dari sisi apa dia menanggung ya, dari sisi dia menanggung tetap doman, bukan dari sisi keharaman. Artinya kalau dipaksa ya dia nggak dosa, tidak haram, tapi dia tetap menanggung seperti itu. Maka di sini walau karena mukruhan al qatli ini karena ini dari sisi dia menanggung, tetap menanggung walau karena mukruhan ala qatli, tapi dia tidak dosa, tidak haram karena dia dipaksa kan. Wala yajuzu qat'u syajarihi ay al haram, tidak boleh memotong pohon tanah haram. Ini pohon ya, pohon ini tidak boleh dipotong ataupun kalau dicabut ya lebih-lebih lagi dibongkar sampai akarnya. Tapi di sini enggak disebutkan karena ya sudah diketahui dari kias aulawi ya, mimbabil aula. Kalau dipotong aja haram, apalagi dicabut sampai akarnya ya lebih-lebih lagi. Yang dimaksud dengan tanah dimaksud dengan pohon haram yaitu yang akarnya di tanah haram. Akarnya di tanah haram meskipun dahannya misalnya menjulur ke tanah halal. Seperti itu. Sehingga yang dijadikan patokan adalah akarnya di mana tumbuhnya ya, bukan dahannya. Di Hasyiah Al-Bajuri disebutkan wa mahalul hurmah yaitu keharaman itu untuk asyajar ar-ratbu yaitu yang huirul mu'adzi, untuk yang pohon yang masih basah ya, masih basah, masih normal yang tidak mengganggu. Kalau yabis sudah kering dan dia mengganggu seperti duri dan yang lainnya maka tidak haram dipotong dan tidak haram dicabut. Allahu a'lam bishawab. Kemudian watut manu asyajaratu al-kabiratu bibaqaratin. Nah, ini domanya apa menanggungnya? Tadi kan kita singgung kalau di tanah haram Mekah menanggung, di tanah haram Madinah tidak nanggung tapi dosa. Di tanah haram Mekah menanggung plus dosa. Nanggungnya apa? Watud manu asajaratu al-kabiratu bibaqarah. Ya, kalau pohonnya besar itu dengan menanggung dengan sapi, seekor sapi. Besar itu ya secara uruf itu besar pohonnya. Dan baik itu nanti pohonnya tergantikan ataupun tidak, ya dia mutlak menanggung. Seekor sapi, dia selebajuri disebutkan, yang semakna dengan sapi itu badannya unta dan 7 kambing. Wasohiratu bisyatin, kalau pohonnya kecil itu yaitu dengan 1 kambing. 1 kambing itu 1/7, yaitu 1/7 dari yang besar ya. Atau ininya apa? Pohonnya ya. Pohonnya boleh saya sebutkan sekitar 1/7 yang pohon besar. Itu disebut kecil. Ini kalau kecil, yaitu kecil itu sekitar 1/7 dari yang besar. Yang besar itu apa? Secara uruf dikatakan besar. Yang kecil sekitar 1/7 dari yang besar. Kalau kecil sekali, ini domanya hanya dengan nilainya berapa harganya. Ya, kalau kecil 1 kambing. Ulun minuhuma bisifatil udhiyah, masing-masing dari doman tadi sesuai dengan syarat hewan kurban. Wala yajuzu aidon qat'u wala qal'u nabatil haram alladzi la yastambituhu anas. Bal yang butuh binafsihi. Tidak boleh pula memotong dan mencabut tanaman di tanah haram yang itu layastan bituhu anas, yang tidak ditanam manusia. Maksudnya jenisnya ya. Tadi tidak boleh memotong dan mencabut tanaman di tanah haram, mencakup tanam Mekah dan Madinah ya. Tetapi untuk doman khusus untuk Mekah. Yang jenis tanamannya layas tambituhu nas, tidak ditanam manusia, bal yang butuh binafsihi. Kan tapi jenisnya yang tumbuh sendiri. Maka keluar dari kata-kata maestambitunas yang ditanam manusia itu seperti hinto, syair. Ini kan tanaman ini adalah jenisnya memang ditanam manusia. Meskipun dia nanti tumbuh sendiri, tapi yang dimaksud di sini jenisnya. Jenis gandum ini jenis ini adalah asalnya di tanah manusia. Nah, sehingga ini boleh diambil. Boleh apa? Diambil. Yang enggak boleh itu yang jenis tanamannya itu tidak jenis yang tidak ditanam manusia. Kalau jenisnya di tanah manusia, meskipun tumbuh sendiri enggak apa-apa. Ya, di hasil itu disebutkan khoro cebizalika, ya tadi estam bitunas bal yan butu binafsihi khoro cebizalika ma estam bitunas kal hintoh wa syair fayatuzu ahduhu mutlakon walau nabata binafsihi. Ya, boleh kalau itu, kalau apa, ini jenis tanamnya ditanam pada asalnya ditanam manusia seperti gandum, syair, jawud, maka ini biasanya ditanam, tapi ini tumbuh sendiri, boleh diambil. Karena jenisnya jenis yang ditanam. Yang dilihat adalah hukum asalnya. Hukum apa? Asalnya. Jadi sarannya tadi enggak boleh yang dia yang tumbuh sendiri. Jenis tanaman yang tumbuh sendiri. Wa yajuzu qat'uhu la qal'uhu. Ama al hasisu al yabis, rumputan yang kering. Karena tadi tanaman tadi yang tergambarkan yaitu yang apa? Yang basah ya tergambar. Kalau yang kering, fayajuzu qatuhu la qal'uhu. Tidak boleh dipotong, tidak boleh dikolek, dicabut. Ya, tidak boleh dicabut ini jika dia nanti apa akarnya masih hidup. Akarnya masih hidup nggak boleh dicabut. Jadi nanti berarti kalau akarnya masih hidup itu masih bisa menggantikan dahan-dahannya, daun-daunnya tergantikan yang kering tadi. Tapi kalau sudah mati total boleh dicabut juga. Mati total. Akar-akarnya sudah mati maka boleh. Tapi kalau keringnya itu bagian atasnya itu kan maksudnya akarnya masih aktif itu nanti bisa menggantikan ini boleh dipotong karena itu sudah kering sudah mati yang atasnya tapi akarnya masih aktif. Maka la qal'uhu tidak boleh cabut. Tapi kalau akar-akarnya sampai akarnya mati ya sudah punya mati, tanamannya mati boleh dicabut. Jadi kesimpulannya kalau untuk tanaman kalau dia masih basah normal ya hidup normal maka haram dicabut, haram dipotong. Dipotong haram apalagi juga dicabut. Kalau kering tapi akarnya masih aktif. Kan ini tanamannya kering nih atasnya. Tapi akarnya masih aktif. Boleh dia apa? Boleh dipotong. Tapi dicabut nggak boleh karena akarnya masih aktif. Ya. Tapi kalau kering atasnya, ya plus akarnya juga, jadi sudah mati, boleh dicabut pula. Sudah mati semuanya. Seperti itu perinciannya. Wa yajuzu ya. Wal muhilu bidho mim dengan didomah mim muhil al halal orang yang tidak ihram. Wal muhrimu yang dan orang yang ihram fi dzalika al hukmi as-sabiqi sawaun. Di hukum-hukum ini, hukum yang telah lewat tadi yaitu tentang haramnya berburu di tanah haram dan haramnya berkaitan dengan memotong pohon di tanah haram. Itu hukumnya sama, baik itu dia muhrim ataupun tidak muhrim. Allahu a'lam bishawab. Walamma faragha al-musannifu min mu'amalatil khaliqi. Dan ketika musannif sudah selesai menyelesaikan yaitu bab tentang muamalah al-khaliq yaitu berinteraksi dengan sang pencipta yaitu peribadatan, ya kan? Oh ya al ibadatu yaitu ibadat akhadha mulai fi muamalatil khalaiqi. Mulai membahas tentang muamalah dengan makhluk. Faqala kitabu ahkamil buyu wa ghairiha minal muamalat. Ya, insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Masih ada waktu tidak ini? Kalau masih ada waktu kita buka di ini apa? Ringkasan amalan-amalan haji. Pertanyaan untuk hewan standarnya sudah ada konversi belum? Nah, belum tahu ini. Allah alam. Sudah ada ketetapannya belum? Cuma sebelum tahlul awal hajinya fasid. Iya. Harus qada. Iya, namanya fasid ya tidak teranggap. Jika tidak mampu berangkat lagi ya dia harus masih menanggung kewajiban. Karena ini kan berat, makanya harus apa? Benar-benar dipelajari, dihindari. Itu kewajibannya. Baik, kita baca ya sekilas saja. Kita baca langsung terjemahnya waktunya. Tentang ringkasan ya, apa? Ringkasan amalan-amalan haji. Ya. Di kitab Al-Imta Sarah Mata Nabi Suja tulisan Syekh Hisam Kamil Alhamdulillah Ta'ala di Mesir. Ini sudah kita dahulukan di bulan Ramadan tahun kemarin. Ya. Kita baca ulang. Ini rentetan ya, urutannya itu seperti apa. Kalau di Fathul Qorib kan enggak disebutkan. Ini tanggal ini, setelah ini apa, setelah ini apa. Ini disebutkan, bisa lihat di layar apa, layar monitor di screen. Ya, khulasatu a'malil haji, yaitu ringkasan amalan haji. Orang yang berhaji sebelum menunaikan kewajiban, maka wajib baginya menutup, melunasi hutang-hutang yang sudah jatuh tempo. Yang sudah jatuh tempo ya. Tapi kalau yang tertunda, muajal, belum jatuh tempo, maka tidak dituntut untuk melunasi saat itu, karena memang belum jatuh tempo. Kemudian kalau sudah jatuh tempo, sudah dijanji dibayar di saat itu, dia nggak mampu, dia harus minta izin pada orang yang mengutangi. Ya. Boleh nggak untuk menunaikan ibadah haji, sedangkan utangnya belum dilunasi. Dan dia wajib untuk berdamai terhadap orang yang bersengketa dengannya. Jadi perselisihan itu damai dulu sebelum berangkat haji. Ya. Ini berselisih dengan siapa, sengketa dengan siapa. Ya, suluh dulu. Kemudian mengembalikan kezaliman-kezaliman, ya. Misalnya dia melakukan maksiat, mengambil hak orang lain, harus segera dikembalikan sehingga nanti pergi ke tanah suci itu dalam keadaan telah, yaitu menunaikan hak-hak berkaitan dengan hak adami, ya, selesaikan dulu. Tapi yang berikutnya dia wajib untuk belajar ya hukum-hukum haji. Maka ini wajib. Hukumnya wajib, kalau dia ingin berangkat haji itu harus mengetahui hukum-hukumnya. Itu belajar hukum-hukum haji, atau dia bersama orang dengan yang mengetahui hukum-hukum haji. Dibersamai, kalau nggak tahu harus ada yang bersamai. Kemudian dia memilih apa? Rombongan teman-teman yang bisa membantu dalam ketaatan. Ya, nanti berangkat haji dengan siapa, pilih teman yang dia ketakwaannya bagus, sehingga nanti bisa membantu dalam melakukan ketaatan. Yang kedua, mandi sebelum memakai baju ihram yang putih, yang baru. Kemudian setelah memakai baju, sholat 2 rakaat, sholat sunnah ihram. Ya. Sholat sunnah ihram. Ya, sebelum ihram, sholat sunnah 2 rakaat. Hukumnya sunnah, nah ini termasuk sholat yang sebabnya di akhir, mutakhir, sehingga nggak boleh di waktu-waktu terlarang. Karena ini sholat dulu baru ihram. Ya. Ihram ini sebabnya mutakhir. Kalau sebabnya mutakhir, maka haram dilakukan di waktu-waktu terlarang. Sudah kita bahas di pembahasan waktu-waktu terlarang dilakukan sholat. Kemudian yang nomor 3, ihram yang wajib yaitu dari mikot makani ya. Sudah kita sebutkan. Mikot-mikot makaninya. Kemudian jika sudah sampai di Mekah, maka wajib baginya menuju ke Ka'bah untuk tawaf kudum bagi orang haji. Ini kalau dia ingin haji nih, haji ya, langsung di haji gitu. Maka tawaf kudum dulu, tawaf kedatangan. Tapi kalau dia mau umroh, misalnya haji tamatuk kan dia umroh dulu. Kalau dia umroh atau dia umroh saja, maka tawafnya ini ya tawaf rukun langsung. Ya, tawaf rukun. Di sini sebutkan tawaf rukun demikian juga kalau hajinya qiran. Ya, kalau umroh itu tidak ada tawaf kudum ya, tawaf kedatangan itu tertutup dengan tawaf rukun tadi. Yang kelima, sholat dua rakaat di belakang makam Ibrahim hukumnya sunnah. Kemudian di sini disebutkan pula hukumnya ya. Ini apa hukumnya sunnah? Kalau ihram dari mikot, di mikot wajib. Ihramnya rukun. Membaca di rakaat pertama setelah surat Al-Fatihah baca surat Al-Kafirun. Di rakaat kedua Al-Fatihah, Al-Ikhlas setelah surat Al-Fatihah. Yang keenam, sa'i di antara Safa dan Marwah. Yang ketujuh, memotong al-halqu wa taksir. Nah, ini bagi orang yang umroh, kemudian setelah itu dia tahalul. Nah, kalau dia kan umroh, kemudian misalnya hajinya tamatuk, ini kan umroh mau haji, maka setelah tadi tawaf, kemudian sa'i, kemudian apa, nah ini tadi bersyukur, dia tahalul sampai nanti ketemu yauma ata ya'tiya yauma tarwiyah. Sampai ketemu hari tarwiyah, tanggal 8 Zulhijjah. Nah, ini kalau yang dia tamatu. Kalau yang korin dan haji ifrad, ya dia yamkusu ala ihrami hatta yaum tarwiyah, itu masih posisi ihram ya. Masih posisi ihram, belum al-haq taksir, belum bersyukur. Karena dia kan masih berlanjut terus. Tapi kalau dia nyata tamatu kan menyelesaikan umroh dulu. Jadi sudah selesai tahalul dari umroh udah. Nanti nunggu. Nunggu hari ke-8 Zulhijjah. Kemudian nomor 8 yaumut tarwiyah itu tanggal 8 Zulhijjah. Pergi orang yang berhaji pergi ke Mina. Pergi ke Mina salat 5 waktu ya. 1 5 waktu. Dan mabit di Mina, hukumnya sunnah. Berarti besoknya tanggal 9, Zulhijjah, hari Arafah. Sekarang tanggal 8, itu menuju Mina. Malam 9, itu mabit di Mina, hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Baik, kemudian tanggal 9, Al-Yaum Atasi, tanggal 9 ini, tanggal 9 Zulhijjah, itu hari Arafah. Pergi ke Jabal Arafah. Setelah tuluk syams, setelah terbit matahari. Disunyakan untuk tinggal di Namirah ya, sampai zawal. Sampai zawal, kemudian masuk ke Arafah waktu zuhur. Zawal itu zuhur ya. Kemudian dia yang orang berhaji ini sholat zuhur dan asar jamak qasar takdim. Jadi sholat jamak takdim di qasar. Jadi nanti tidak sholat asar pada waktu asar, tapi sudah di waktu zuhur. Jadi nanti sudah konsentrasi untuk wukuf tadi. Ya. Tidak terpotong untuk sholat asar. Karena sudah di jamak takdim dan qasar pula. Ya. Yang ke-10, setelah tenggelam matahari, ya, ini tanggal berapa? Kegiatan tanggal 9. Setelah tenggelam matahari, pergi ke Muzdalifah. Ya. Kalau sebelum tenggelam matahari juga boleh ya, meninggalkan Arafah, tapi sunahnya menjumpai tenggelam matahari. Nah, sudah kita bahas ya. Kemudian di Muzdalifah, mabit bermalam sampai muntasif lail. Pertengahan malam, hukumnya wajib. Ya, kemudian yang sunnah sampai fajar. Kalau sunnahnya sampai apa? Fajar. Sholat maghrib dan isya di Muzdalifah jamak qasron takhir. Berarti dilakukan di waktu isya ya. Kemudian sholat subuh di Muzdalifah. Kemudian mengumpulkan batu. Mengumpulkan batu untuk digunakan melempar jumrah Aqabah tanggal 10 ya. Sudah kita bahas. Berdoa di Mas'aril Haram, kemudian wukuf di situ, ini semuanya sunnah. Sunnah mencuci batunya. Ini Mas'aril Haram, wukuf di Mas'aril Haram itu bukan wukuf di Arafah, ini beda ya nih. Tanggal 10, ada satu tempat namanya Mas'arul Haram. Baik, terus nomor 11. Tanggal 10 ya, urutan 11. Tanggal 10 disebut Yaumun Nahar. Ini hari raya Idul Adha. tanggal 10 Zulhijjah. Ya. Kembali ke Mina untuk lempar jumroh Aqabah Kubro. Nanti jumroh lempar jumroh itu di Mina ya. Ya, kalau sudah pernah berangkat ke sana, insya Allah sudah familiar dengan nama dan gambarannya untuk kesini kesini ya. Tapi kalau belum ke sana ya, dengan membaca ini bisa terbantu. Karena tadi kan tanggal 8 tadi menginap di Mina, kemudian tanggal 9 pergi ke Arafah, kemudian malam 10-nya ke Muzdalifah, tanggal 10-nya pergi ke Mina lagi. Karena lempar jumrohnya di Mina. Ya, tanggal 10 ini kembali ke Mina untuk lempar jumroh Aqabah Kubro. 7 batu wajib. Hukumnya ini wajib. Ini bisa dimulai setelah pertengahan malam. Artinya sebelum fajar masih sudah bisa. 12 menyembelih hadyu setelah tuluk syams. Menyembelih setelah terbit matahari di hari ke-10. Menyembelih di Mina ini disebutkan sunnah. 13 mencukur habis atau mencukur sebagian ni rukun al-halqu awit taksir rukun. Kemudian jika melakukan ini maka dia tahallul awal. Maka dia halal semua yang diharamkan kecuali berkaitan dengan nisa. Dan untuk masalah tahallul awal, tahallul hanif mana sudah ya? Ada 3 amalan, ada yang ingat enggak? 3 amalan. Apa kemarin? Tawaf, ifadah, kemudian apa? Lempar jumroh. Kemudian apa? Yang satu. Yang satu apa? Bersyukur. Tawaf. Ya. Iya, bersyukur. Tawaf, kemudian lempar jumrah, bersyukur, 3 ini. Pokoknya kalau 3 ini jalan 2, selesai 2, tahallul awal. 2 yang mana aja bebas. Jadi perlu diingat-ingat tuh tawaf, al-halqu wa taksir, kemudian lempar jumrah, Aqabah. Kalau 3-nya selesai, tahallul tsani sudah. Ya. Kalau sa'i gimana? Nah, sa'i itu kan dilakukan setelah tawaf. Ya. Jadi kalau dia sudah sa'i setelah tawaf qudum ya, berarti sudah enggak perlu. Tapi kalau dia belum sa'i setelah tawaf qudum ya, setelah tawaf ifadah, nanti dia sa'i dulu. Kemudian lanjutkan bersyukur sudah ya. Kemudian pergi ke Mekah untuk tawaf ifadah. Ya. Tadi kan nyembelih di Mina tadi. Lempar jumroh Aqabah. Pergi ke Mekah untuk tawaf ifadah. Ini rukun. Ya. Ini bisa dimulai setelah pertengahan malam. Boleh diakhirkan sampai waktu di min ayam tasrik atau hari tasrik. Kemudian yang ke-15 sa'i untuk haji jika dia belum sa'i setelah tawaf qudum yang tadi sudah kita singgung. Setelah itu dia lempar jumrah, kemudian al-halqu bercukur atau taksir, dan baba dadalika aramyu wal haqq taksir wa tawaf wa sa'i tahallul minal ihram wa halalahu kullu sa'i. Ini kalau sudah melakukan semuanya. Dia Pak, lempar jumrah qobah, bercukur, tawaf, ifadah, tawaf, dan tawaf itu diikuti sa'i. Maka sudah tahalul dari semuanya. Halal dari semuanya karena sudah melakukan tiga hal tadi. Baik, ini tanggal berapa ini? 10, ya kan? Tanggal 10 ya, ini tanggal 10 Zulhijjah. 16, pergi kembali ke Mina untuk mabit. Hukumnya wajib. Berarti tanggal 10 dia apa menuju ke Mina ini, besoknya kan tanggal 11. Mabitnya mabit malam 11. Hukumnya wajib. Kalau mabit malam 9, malam ke-9 di Mina, itu kan sunnah. Tapi kalau mabitnya ini malam 11, malam 12, malam 13, maka hukumnya wajib. Kecuali nafar awal ya. Nanti kalau nafar awal, dia sudah meninggalkan Mekah sebelum huruf Syams, sebelum tenggelam matahari tanggal 12 Zulhijjah, maka tidak ada kewajiban dia untuk mabit malam 13. Tapi kalau dia sudah masih berada di Mina ketika matahari tenggelam, maka dia wajib untuk mabit di Mina malam 13 dan wajib untuk lempar jumrah di hari ke-13. Ya, hari 13, tanggal 13 Zulhijjah. Baik. Ya, nomor 16 ini kembali ke Mina dan mabit. 17 di tanggal ke-11 lempar jumroh 21 batu, yaitu 777. Kemarin sudah kita sebutkan lempar jumroh yang 3 ya. Itu masing-masing 777. Dimulai dari zawal Syams. Ketika zuhur zawal matahari berakhir sampai tenggelamnya apa matahari, tapi jawabnya sampai terakhir, jadi terakhir tanggal 13. Nomor 18 di hari ke-12 lempar jumroh lagi 21 batu 77, karena 21-nya adalah 777, jumrohnya kan 3, masing-masing 7. Bagi orang yang ingin bersegera boleh dia untuk apa nanti ke Mekah setelah lempar jumroh dan wajib meninggalkan yaitu Mina sebelum huruf. Tadi sudah kita sampaikan di tanggal 12 Zulhijjah. Ini kalau dia ingin kemudian meninggalkan Mina harus meninggalkan sebelum huruf Syams. Maka nanti selesai dia namanya nafar awal ya. Dia tidak ada kewajiban bermalam. Tapi kalau sudah menjumpai tenggelam matahari maka wajib dia menginap. Maka di nomor 19 yang afdol dia tetap di hari 13. Artinya dia tetap nanti bermalam di malam 13 kemudian siangnya masih di Mina untuk apa? Lempar jumroh lagi. Ini tadi ya. Yang nomor 19 yang utama itu tetap di tanggal 13. Itu akhir dari tasrik. Mabit di situ. Kemudian lempar jumrah lagi 21. Setelah itu baru ke Mekah. Selesailah amalan ibadah haji. Sehingga di sini jumlah kerikil. Kalau yang dia muta'ajil itu yang nafar awal tadi. Yang dia meninggalkan Mina sebelum tenggelam matahari. Tanggal 12 tadi, maka kerikilnya 49 batunya. Kalau yang full sampai tanggal 13, 70. Kemudian nomor 20, jika dia ingin untuk safar meninggalkan Mekah, maka tawaf wada wajib. Adapun orang yang haid, tidak ada kewajiban tawaf wada. Kemudian berdoa ketika safar dari Mekah. Kemudian yang afdol yaitu ziarah ke Madinah Munawwarah setelah menunaikan ibadah nusuk haji umrah, tapi boleh juga untuk di ke Madinah terlebih dahulu. Kemudian disunahkan untuk membawa hadiah-hadiah bagi kerabat, orang dicintai, dan memberikan air zam-zam. Kemudian menyampaikan doa-doa mereka, mendoakan setiap waktu, karena ini orang yang berhaji di tempat yang suci. Ini orang-orang di sekitarnya adalah pilihan orang yang dipilih oleh Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan ibadah yang aku. Baik, selesai. Ibadah jamaah haji, apakah disyariatkan sholat Idul Adha? Di pembahasan tentang sholat Idul Adha sudah disebutkan situ sunnah mu'akkah, mu'akkadah tusyra'u jama'atan gitu kan. Disunahkan berjamaah juga munfarid. Ya, di kemarin sudah pernah kita sebutkan jamaah itu disyariatkan kecuali orang yang haji maka disunahkan untuk munfarid. Di hasil bajuri disebutkan illa lil hajj wa illam yakun di mina, meskipun tidak di mina, menurut pendapat mu'tamad maka tusanu furoda, karena dia orang jamaah haji sudah sibuk dengan amalan-amalan haji, disunahkan untuk munfarid, tetap disunahkan. Allahu a'lam bishawab. Sebelum kita tutup, ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan. Yang pertama, ya, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah kita sudah menyelesaikan rangkaian daurah ini sampai di pertemuan keberapa ini? Sudah sampai pertemuan ke-68 ya. 68. Nah, kalau hitungan hari kan ini sudah ya 2 bulan ya. Kalau sebulannya 30 hari kan 2 bulan lebih 8, walaupun secara realita waktunya lebih ya dari itu. Nah, kemudian terima kasih jazakumullah khairan pada teman-teman sekalian yang membantu pelaksanaan ini, teman-teman di Madarus Salam, Ustaz Hasim, Ustaz Al-Farisi dan yang lainnya. Kemudian pada para peserta, kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan atas partisipasi kehadirannya. Ya, mau meluangkan waktu untuk belajar di pagi hari ya, secara terus-menerus dalam waktu pertemuan yang cukup banyak dan padat, dan materi yang mungkin juga memberatkan di sebagian peserta. Nah, atas kesabarannya semoga bisa berpahala dan nanti bisa diulang-ulang kalau masih ada kesulitan ya. Kalau masih ada kesulitan bisa diulang-ulang, rekaman sudah selalu kita update ya. Sawo nanti bisa diakses waktu-waktu baik itu di Telegram ataupun di YouTube. Dan apa? Kalau masih menjumpai kesulitan ya, jangan kemudian berputus asa, ini pelajaran sulit, kemudian tidak belajar lagi. Jadi kita lihat apa yang kita pahami itu disyukuri, ya, seperti itu. Nah, adapun yang lain yang belum paham, diberi tanda misalnya. Kemudian didengarkan rekamannya, kemudian nanti dia apa? Ditanyakan, ya, ditanyakan. Nanti bisa ditanyakan ke admin. Kalau ya semua pertanyaan yang belum terjawab, ya, bisa terlewat atau waktu itu belum ada jawabannya, belum bisa menjawab ya, mohon maaf belum bisa menjawab, mungkin bisa ditanyakan ke asatid lain ya yang bisa menjawabnya, atau bisa dikirimkan ke admin. Nanti coba kita barangkali ada yang terlewat karena tidak semuanya kita fokus untuk mencatat satu persatu seperti itu ya. Tapi sudah di awal kita sampaikan, tidak apa, kita ini memang mempelajari materi kitabnya. Jadi bukan majelis apa istilahnya tanya jawab, bukan konsultasi untuk menyelesaikan masalah. Karena ini kita posnya penuntut ilmu ya, ngaji kitab seperti itu. Tapi dengan ada tambahan tanya jawab itu hanya sekedar tambahan saja sesuai yang kita mampu dan kita kaitkan dengan apa yang kita pelajari. Lalu kemudian yang berikutnya bahasnya yang kita sampaikan ini ya sebagaimana di judul daurah adalah kitabnya Mazhab Syafi'i ya, ya. Dan mazhab itu kan ada 4 yang masyhur kan seperti itu. Ya, sudah kita ketahui dan yang kita belajar mazhab Syafi'i ini mazhab yang paling banyak dianut di negeri kita. Di awal sudah kita sampaikan ini adalah sistem belajaran yang mau tidak mau kita lakukan kalau kita ingin mencontoh para fuqaha ya. Mau tidak mau kita lakukan dan melajari satu mazhab. Dan mazhab-mazhab lain pun juga demikian bisa teman kita, saudara kita belajar mazhab tidak ada masalah, yang penting dia mempelajari satu mazhab dulu. Kemudian kaitannya dengan kecocokan dalil, bahasanya semua ulama mazhab itu membangun pendapat-pendapat mereka itu berdasarkan dalil semuanya. Tapi memang ketika terjadi perbedaan pendapat, bisa jadi ini pendapatnya tidak tepat, yang ini lebih tepat. Ini adalah perkara yang tidak bisa tersingkap di antara kita yang kita makomnya ya levelnya masih belum mencapai itu ya. Sehingga kalau beda kalau makomnya sudah mencapai itu sudah punya perangkat ijtihad. Kenapa ini ulama ini menetapkan pendapat demikian demikian alasnya seperti ini dia punya perangkat ijtihad ya dia nanti memilih ya mana yang lebih tepat ya atau dia bisa berijtihad sendiri ya karena ini semua ada hasil ijtihad para mujtahid. Ya sangat berat menentukan mengeluarkan pendapat itu bukan perkara ringan jadi sehingga perlu ilmu yang sangat luas syarat-syarat mujtahid itu sangat sulit dipenuhi ya malu mujtahid mutlak zaman sekarang tidak ada ya sebagaimana difatwakan saya oleh Al Fauzan zaman sekarang tidak ada namanya mujtahid mutlak ya itu karena apa begitu beratnya syarat mujtahid mutlak sehingga kita yang belajar fikih madhab bagaimana ketika terjadi perbedaan pendapat, ya di situ tidak ada keharusan untuk mengikuti mazhab yang kita anut memang. Tapi kalau kita tidak punya kekuatan, kemampuan, ya kapabilitas untuk melakukan mana yang lebih tepat, maka boleh kita mengambil yaitu pendapat dari mazhab yang kita ikuti seperti itu. Jadi ketika kita tidak paham, maka kita ya harus taklid. Ya harus taklid pada orang yang mengajari kita. Atau mazhab yang kita pelajari. Atau ustaz yang kita tanya. Ya, taklid. Artinya enggak boleh kita kemudian meneliti sendiri. Ya, oh ini yang dalilnya mana yang paling bagus, yang paling kuat. Ya, kalau kita tidak punya kemampuan, ya nah, kemungkinan salahnya adalah besar daripada apa benarnya. Sehingga kita langsung mengikuti pendapat yang kita pelajari boleh kalau kita tidak punya kemampuan ya seperti kita-kita ini hakikatnya belum punya kemampuan. Biasanya kita milih ini pendapat mazhab seperti ini, pendapat kemudian yang lain yang sampai kepada kita dari guru-guru kita seperti ini. Nah, paling hanya sekedar itu, sekedar kita itu memilih seperti itu ya. Sehingga tidak masalah kalau misalnya mungkin memilih pendapat ini atau pendapat yang lain ya. Asalkan tidak mengikuti nafsunya kemudian mana yang paling enak bagi dirinya diikuti yang tidak enak tidak diikuti. Jadi ini pembelajaran yang kita bicara masalah pembelajaran ya. Dan belajar fikih mazhab banyak sekali manfaatnya ya tidak perlu kita sebutkan istilahnya buktinya karena para fuqaha sudah membuktikan semua fuqaha itu berhasil menjadi seorang faqih karena jalurnya mereka belajar satu mazhab. Ya, semua itu sudah ma'ruf, jadi dalam catatan sejarah mereka belajar seperti itu. Sehingga kita ini belajar fikih mazhab itu mencontoh para fuqaha. Sudah jalannya insya Allah sudah betul karena sudah sesuai dengan apa yang dicontohkan para fuqaha. Jadi demikian perlu kita pahami semuanya ini sudah menjadi ijtihad daripada mujtahid yang sudah diakui ya ijtihadnya, sehingga ya bisa benar, bisa apa, bisa salah, bisa benar, bisa salah, ya seperti itu. Kalau kita tidak punya kemampuan, ya kita ikut dibolehkan, kita ikut apa, dibolehkan, karena kita nggak punya kemampuan ya, kita bahasa Arab juga nggak paham, ilmu hadis nggak paham ya. Nah ini bagaimana kita bisa kemudian langsung melihat ini dalil Al-Qur'an demikian, hadis demikian. Biasanya kita melalui perantara guru-guru kita, guru-guru kita menyampaikan dalilnya demikian-demikian ya, diperbolehkan untuk mengikuti, pun boleh kita mengikuti apa yang ada di, yang digariskan, dikeluarkan oleh para ulama mazhab yang kita ikuti. Ya, sehingga tidak ada masalah demikian. Tapi untuk pembelajaran, mau tidak mau kalau ingin mencontoh para fuqaha ya, lewat jalur mazhab. Baik, demikian itu yang apa kita sampaikan. Untuk yang kemudian ya, anak pribadi sebagai pengisi materi ya, mohon maaf kalau banyak kekurangan ya, kalau terjadi banyak kekurangan ya sana sini ya, mungkin bahasanya terlalu berat atau sulit dipahami atau kurang memuaskan dan lain sebagainya karena keterbatasan ilmu apa yang anak ketahui. Kemudian silakan dimurojaah, kalau ada yang hal ditanyakan disampaikan atau dikoreksi perlu disampaikan, silakan disampaikan, kita ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan. Kemudian untuk yang berikutnya, kita ya insya Allah kita punya niatan untuk menyelesaikan ya kitabnya sampai selesai. Nah ini memang kita dahulukan untuk kitab ibadah, nanti insya Allah di kesempatan yang akan datang, entah itu kita dahuruhkan atau kita jadikan darus reguler secara umum, mungkin sepekan sekali misalnya atau bagaimana. Insya Allah seperti itu, semoga Allah SWT memberikan kemudian untuk menyelesaikan kitab ini, karena ini faedahnya sangat banyak, terutama 40 rib di plus hasil bajuri ini, kalau rajin mencatat faedah-faedah dan perincian ini sangat luar biasa bagi kita pemula. Demikian. Nanti kalau ada masukan dan pendapat, bisa disampaikan ke admin. Demikian ya, pertemuan terakhir yang daurah kita. Ya. Semoga bisa bermanfaat apa yang kita lakukan, dan kita sangat berharap bahasanya Allah SWT memberikan ridho, pahala bagi kita atas kegiatan kita ini, waktu yang kita curahkan, pikiran, tenaga untuk ngaji bersama ini. Semoga Allah SWT memberikan pahalanya dan menjadikan ini ilmu yang bermanfaat. Tutup dengan doa kepada Masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.